break it, break it. Yeah. Ada yang hidang memilih beli single. Jangan sebab majalah Timang tiram Iraga matunangan Sakit hati beli jaminan yang lain beli Dua hadiah sakat ke hati hati Bidang Hati berjanji yang jawali Bakar setia sehidup semati Majar dengan goli Sabar, sabar, karena beli sabar.